mampu pergi. Ku ingin menjauh, tak bisa menjauh. Ku ingin berlari, tak mampu berlari. Apa begini? Aku tak mengerti. Ku benci kamu tapi tak bisa tinggalkanmu. Ingin putus.